Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kita lanjutkan kajian kita dari hadis Sahih Muslim bab ke-29, babu amrin nisa'il musalliyat wara'ar rijal alla yarfa'na ru'usahunna minas sujudi hatta yarfa'ar rijal. Bab perintah kepada wanita yang salat di belakang laki-laki agar mereka tidak mengangkat kepala mereka dari sujud sampai laki-laki mengangkatnya. Ini maksudnya perintah kepada perempuan yang ada di belakang agar jangan mengangkat kepala mereka sebelum laki-laki duduk. Jadi kalau masih sujud, artinya perempuan itu agak dilambatkan mengangkat kepalanya. Hadis 987, hadatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah qala hadatsana Waqi' an Sufyan an Abi Hazim an Salim bin Sa'ad قال لقد رأيت الرجال عاقد أزرهم في أعناقهم مثل الصبي مثل الصبيان من ضيق الأزر خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال قائل يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. Dengan sanadnya kepada Sahal bin Sa'ad, di mana dia mengatakan, aku telah melihat laki-laki, ini jamaah laki-laki, aqidi uzurin fi anaqin, mereka mengikat kain sarung mereka di leher atau pundak-pundak mereka seperti anak-anak. Gimana? Seperti orang sunat ya? Jadi mereka sudah diikat di atas. Maknanya aqduha liqayd dayqiha, mereka mengikatkan kain sarungnya karena kain sarung itu sempit. Lialla yukshafa syai'un min al-awrah, supaya tidak terbuka sedikit pun dari awrah. Fafihi, kata Imam Nawawi, di dalam perbuatan ini al-ihtiyatu fi sidril awrah والتوثق بحفظ السترة. Dalam perbuatan ini menunjukkan kehati-hatian di dalam menutup aurat. Dan at-tawassut dan pemastian dalam menjaga as-sutra atau pakaian. Ya, dalam menjaga pakaian untuk menutup aurat. Jadi betul-betul diikat dengan baik. Khawatir nanti copot di dalam sholat, maka diikat. Jadi seperti anak-anak mislar sebian, seperti anak-anak disebabkan oleh sempitnya pakaian atau sempitnya kain sarung khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berada di belakang Nabi. Faqala qailun, seseorang mengatakan, ya ma'syaral nisa, wahai sekalian wanita, la tarfa'na ru'usakunna hatta yarfa'ar rijal. Janganlah kalian mengangkat kepala kalian sampai laki-laki mengangkat kepala. Artinya kalau kita lihat kain sarungnya sempit, ya, kemudian diikat, ini dikhawatirkan akan kelihatan aurat. Maka di sini dikatakan maknanya li'alla yaqa'a basaru imra'atin 'ala 'awrati rajulin in kashafa wa syabah dhalik, agar pandangan wanita di belakang apabila dia mengangkat kepala yang duluan untuk laki-laki masih sujud, ya, agar tidak melihat aurat laki-laki yang di depan apabila tersingkap. Karena dulu tidak ada pembatas nampak dari belakang ke depan nampak. Malah sebagian sahabat mengatakan ketika itu yang menjadi imam adalah yang lebih kecil. Kata wanita, tolong tutup auratnya imam kalian ini. Artinya bahwa tidak ada pembatas antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan. Makanya kalau kita lihat kemarin kita telah mempelajari tentang saf. Saf perempuan yang terbaik itu ada paling belakang, agar dia jauh dari bercampur baurnya dengan laki-laki. Maka dianjurkanlah laki-laki perempuan agak lebih dilamakan, ya, seukuran laki-laki sudah duduk dari sujud. Dan ini, ya, dalam tujuannya sudah nampak, ilatnya nampak. Kenapa dilarang atau kenapa disuruh wanita baru dia mengangkat kepalanya dari sujud setelah laki-laki, agar aurat mereka tidak kelihatan. Eh, bagaimana kalau seandainya sekarang sudah ada pembatas? Ya, sama yang kita bahas kemarin, bahwa jika seandainya wanita itu berada di masjid wanita semua kaumnya, maka saf yang terbaik itu yang di depan. Begitu juga yang difatwakan oleh Syekh Abdul Muhsin Abad, apabila ada pembatas antara laki dan perempuan, maka saf yang terbaik bagi perempuan itu adalah di depan, karena secara umum saf di depan lebih baik daripada saf belakang. Begitu juga dengan ini, bahwa bahwasanya disuruhnya wanita untuk mengakhirkan pengangkatan kepalanya karena tidak ada pembatas, dikhawatirkan pandangan mereka jatuh atau melihat kepada aurat orang di depan. Kalau seandainya sudah ada pembatasnya, maka kembali kepada hukum asal, bahwa kalau seandainya ada apa-apa untuk pindah dari satu hukum ke hukum yang lain, dia bisa lakukan. Wallahu ta'ala. Bab yang berikutnya, bab yang ke-30, babu khurujin nisa'i ilal masajid idza lam yatarattab 'alayhi fitnatan idza lam yatarattab 'ala fitnatun wa annaha la takhruj mutatayyibatan. Bab keluarnya wanita menuju ke masjid. Ya, ini maksudnya wanita berangkat pergi ke masjid. Ya, ini maksudnya bolehnya wanita berangkat ke masjid apabila tidak mengakibatkan munculnya fitnah. Itu alam yang tertutup oleh fitnah itu. Selama tidak ada munculnya fitnah. Wa annaha la takhruju mutatayyibatan. Maksudnya wanita itu tidak boleh atau tidak keluar dalam keadaan memakai wangi-wangian. Tidak memakai wangi-wangian. Hadis 988. Haddatsana Amr An-Naqid wa Zuhair ibn Harb jami'an an ibn Uyayna qala Zuhair haddatsana Sufyan ibn Uyayna an Zuhri sami'a Saliman yuhaddithu an abihi yablughu bihi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza ista'dhanat ahadukum imra'atuhu ila al-masjid fala yamna'ha. Dengan sanadnya kepada Abdullah bin Umar, sampai kepada Nabi SAW, di mana Nabi bersabda, apabila salah seorang istri dari salah seorangmu meminta izin kepadanya untuk pergi ke masjid, fala yamna'ha, maka jangan dia melarangnya. Jadi kalau ada istri mau ikut dengan suaminya pergi ke masjid, suaminya enggak boleh melarang. Suami sholat di mana? Di masjid. Maka minta izin istrinya. Siapa ya? Tidak baik masjid ya. Ayo pilih lah. Aku suka salah sholat. Tidak. Sholat laki-laki di masjid. Tapi kalau istrinya minta izin untuk ikut, tidak boleh dilarang. Tidak boleh dicegah. Ya. Boleh pergi bareng. Lebih mesra. Hadis 989. Haddatsani حرمله ابن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. Abdullah bin Umar dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian melarang wanita-wanita kalian, yakni istri-istri kalian pergi ke masjid apabila mereka minta izin untuk pergi ke sana. Qala faqala Bilal bin Abdullah. Lalu Bilal putranya Abdullah bin Umar, dia mengatakan, wallahi la namna'hunna. Kata Bilal, demi Allah sungguh kami akan melarang. Mungkin boleh jadi dia melihat sudah bertebaran fitnah mungkin ya. Apalagi pada zaman sekarang kalau seandainya Bilal itu hidup. Namun apa sikapnya Ibnu Umar? Faqbala alaihi Abdullah, mendengar perkataan anaknya lalu dia menghadap ke anaknya. Ya. Fasabbahu sabban sayyi'an. Nabi cela Abdullah cela anaknya, celaan yang jelek. Pokoknya dikata-katainya lah. Ya, omel yang dicaci maki. Kenapa? Disebabkan ma sami'tuhu sabbahu mithlan qat. Aku tidak pernah mendengar caciannya seperti itu. Ini luar biasa cacian. Dicaci oleh Ibnu Umar akan anaknya yang melarang wanita datang ke masjid. Apa katanya? Ukhbiruka an Rasulillah. Aku sampaikan kepadamu dari Rasulullah. Wa taqulu wallahi lam namna'hunna. Lalu kamu mengatakan demi Allah sungguh kami akan melarangnya. Yani Ibnu Umar menyampaikan, dia mendengar Rasulullah SAW mengatakan, jangan kalian larang istri-istri kalian untuk pergi ke masjid. Kamu melarangnya? Nabi, siapa yang saya sampaikan kepadamu, apa yang saya dengar dari Nabi? Kamu mengatakan, ya. Nabi mengatakan, jangan dilarang. Ini menunjukkan kepada kita tentang bagaimana sikap sahabat terhadap orang yang tidak mau mendengarkan perkataan Nabi. Ibn Abbas dia mengatakan, ya ma'asyar Quraisy, yushiku antum tara alaikum al-hijarat min as-sama. Hampir-hampir kalian dihujani oleh batu dari langit. Aqulu lakum qala wa qala Rasulullah SAW wa taqulu qala Abu Bakar wa Umar. Aku katakan kepada kalian Rasulullah bersabda, lalu kalian imbangi atau imbali dengan Abu Bakar mengatakan, Umar mengatakan. Kalau itu sikap dari Ibnu Abbas ketika waktu itu tentang masalah haji, di mana pada zaman Abu Bakar dan Umar lebih banyak mereka mengerjakan haji ifrad. Lalu datang generasi setelah itu mengatakan dia lebih mengutamakan haji ifrad dari tamattu. Ibn Abbas mengatakan bahwasanya tamattu itu afdal. Tapi mereka berdalih, Abu Bakar dan Umar mengatakan. Ibn Abbas mengatakan, ya, perkataan Nabi, "Lustaqbaltu minal amri mustaqbaltu masuktul tahajud, laja'antul haji amradan." Kalau seandainya aku bisa membalik apa yang telah terjadi, misalnya aku tidak akan membawa binatang haji, binatang sembelihan, dan telah aku jadikan haji ini menjadi umrah. Itu menunjukkan bahwa akan keutamaan tamattu. Namun yang kita ambil adalah bagaimana sikap sahabat ketika dipertentangkan antara hadis Nabi dengan perkataan manusia. Apalagi perkataan seorang guru. Kemarin saya ceramah di lapas, ada yang bertanya tentang sholat-sholat tahiyatul masjid ketika imam sudah menyampaikan khutbah. Saya katakan hadis Nabi SAW jelas yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim bahwa idza ja'a ahadukumul jum'ah wal imamu yakhthub falyarka' arba'ain wa tajawaz bihima. Apabila salah seorang dari kamu datang sholat Jumat, imam sedang menyampaikan khutbah, maka sholatlah dua rakaat dan ringankan sholatnya. Artinya tetap mengerjakan sholat. Apa katanya? Saya mengikuti mazhabnya Hanafi yang mana melarang sholat tahiyatul masjid ketika khutbah berlangsung dengan alasan khutbah itu wajib sholat sunat. Sholat tahiyatul masjid adalah sunat, jangan mendulukan yang sunat daripada yang wajib. Saya katakan itu kan logika, la qiyasa fi muqabalatid dalil aw ma'ad dalil. Tidak ada analog, tidak ada logika jika seandainya sudah ada nas. Ini hadis-hadis Nabi yang menyuruh Anda mengatakan dilarang. Imam Abu Hanifah sendiri mengatakan tidak halal bagi seorang untuk mengatakan perkataan kami sampai dia tahu dari mana kami mengambilnya. Ya. Jangan kita ngikut sebuah pendapat tapi kita bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Nah ini Ibnu Umar bagaimana sikapnya kepada anaknya? Dia celah, caci maki. Kenapa? Karena sikap tidak mau tunduk kepada sunnah. Jadi hadis-hadis di atas banyak ya, kita baca dulu nanti baru kita jelaskan keterangan-keterangan. Baik, hadis berikutnya 990. Haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Umair qala haddatsana Abi wa Abu Idris qala haddatsana Ubaydullah an Nafi' an Ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian larang imam Allah, yakni hamba-hamba perempuan, hamba-hamba Allah yang perempuan, ilal masajid, kepada pergi ke masjid, ilal masajidillah, ke masjid-masjid Allah. Hadis 991, haddatsana Ibn Numair qala haddatsana Abi qala haddatsana Hanzalah qala sami'tu Saliman yaqulu sami'tu Ibn Umar yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sta'dhanakum nisa'ukum ila al-masajid fa'dhanu lahunna. Kata Nabi, apabila istri-istrimu meminta izin kepadamu untuk pergi ke masjid, izinkan bagi mereka. Ini perintah Allah. Izinkan. Jadi gak bisa. Jangan pergilah di rumahnya. Tidak, kalau dia minta izin, wah, senang. Di atas larangan untuk melarang. Hadis tadi adalah perintah untuk memberikan izin. Jadi ada larangan dari larangan, ada perintah untuk diberikan izin. 992, haddatsana Abu Quraib wa haddatsana Abu Muawiyah an al-A'mash an Mujahid an Ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tamna'u nisaa' min al-khuruj ila al-masajid bil-lail. Wa qala Ibn li'Abdillah Ibn Umar la nad'ahunna yakhrujna fayattakhidhna daghalan. قال فزبره ابن عمر قال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول لا ندعهن. dari ابن عمر bahasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, jangan kalian larang wanita-wanita untuk keluar ke masjid bil-lail pada malam hari. Jadi maksudnya adalah solat isya, maghrib dan isya, terutama solat isya. Kata Nabi jangan larang. Jadi kalau solat isya dia di masjid, silakan monggo. Qala Ibnu Abdillah bin Umar, seorang anak dari Ibnu Umar mengatakan, yakni itu adalah Bilal. La nad'ahunna, kami tidak biarkan mereka yang khurujna. Kami tidak biarkan mereka keluar. Fatakhidna dawalan. Ya, kalau dibiarkan mereka bisa menjadikan fatakhidnahu dawalan. Dia bisa jadikan itu sebagai kerusakan, khida, penipuan, ya, warriba, sesuatu yang dikeragui. Jadi khawatir nanti perempuannya jangan-jangan kemana-mana, pergi ke masjid atau ini pergi ke pasar dia, ya, dan yang lain. Ya. Lalu fazabarahu Ibn Umar, Ibn Umar mencela, ya, memarahinya. Lalu Ibn Umar mengatakan, aku mengatakan Rasulullah bersabda, lalu kamu mengatakan kami tidak biarkan, ya, kami tidak biarkan mereka. Nabi, jangan larang. Kamu larang. 993, sanadnya berulang atau sanadnya matannya berulang, sebagian sanadnya ada yang berubah. 994, hadatsan Muhammad bin Hatim wa Ibnu Rafi' qala hadatsana Syababa qala hadatsani Waqa' an Amrin an Mujahid an Ibnu Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'dhunu, izinkan lin-nisa, untuk perempuan, bil-lail, pada malam hari, ilal masajid, pergi ke masjid. Ya, perintah untuk memberikan izin. Qala ibnu lahu, seorang anak dari Ibnu Umar mengatakan qallahu waqid, namanya Waqid. Idzan intakhidnahu daghalan, kalau gitu nanti dijadikannya sebagai celah untuk bikin kerusakan. Qala fa daraba fi sadrihi, lalu Mujahidin mengatakan Ibnu Umar memukul dada anaknya. Ya. Wa qala uhadditsuka an Rasulillah wa taqulu la. Aku menyampaikan kepadamu sabda Nabi lalu kamu mengatakan tidak. Ya. Jadi kalau kita lihat tegas sekali Ibnu Umar, pantang hadis Nabi ditolak. Gimana kalau Ibnu Umar hidup zaman sekarang? Dan begitulah para sahabat, mereka orang yang betul-betul mengagungkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis 995. Hadatsana Harun ibn Abdullah wa hadatsana Abdullah bin Yazid al-Muqri wa hadatsana Sa'id yani ibn Abi Ayyub wa hadatsana Ka'b ibn Alqama an Bilal ibn Abdullah ibn Umar an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tamna'u nisaa'a hudhuhunna min al-masajid, jangan dilarang wanita hak-hak mereka untuk pergi ke masjid, jatah mereka pergi ke masjid. Idza sta'dhannakum, apabila mereka meminta izin kepada kalian. Jadi jangan dilarang kalau minta izin. Waqala Bilal wallahi la namna'uhunna. Bilal mengatakan demi Allah, sungguh kami akan melarangnya mereka. Qala Abdullah, aqulu qala Rasulullah wa taqulu anta la namna'uhunna. Aku mengatakan Rasulullah bersabda lalu kamu mengatakan sungguh kami akan melarang. Kemudian baru hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan catatan ada syaratnya bahwa dia keluar tidak boleh memakai wangi-wangian. Hadatsana Harun bin Sa'id al-Aili qala hadatsana Ibn Wahab qala akhbarani Makhrama an abihi an Busr bin Sa'id an Zainab al-Thaqafiyyah kanat tuhadditsu an Rasulillah. Dengan sanad kepada Zainab al-Thaqafiyyah, dia menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, maksudnya Nabi bersabda, idza syahidat ihda kunnal isya'a fala tatayyab tilka al-lailah, apabila salah seorang di antara kalian menghadiri solat isya, jangan dia memakai parfum malam itu. Maksudnya malam itu adalah jangan dia memakai wangi-wangian malam itu sebelum dia pergi ke masjid. Berarti isya maghrib belum boleh dia pakai wangi-wangian karena dia mau keluar. Kan nanti kalau sudah selesai sholat isya dia di rumahnya memakai wangi-wangian untuk suaminya silakan. Tapi jangan dia memakai wangi-wangian lalu dia berangkat ke masjid. Ini menunjukkan bahwa ada syarat. Boleh berangkat tapi tidak bersolek. Kadang-kadang ibu-ibu pergi ke masjid bagi cubibi. Tidak. Membadak. Pakai wangi-wangian. Nah ini dilarang. Bukan keluar masjid yang dilarang. Tapi memakai hal itu ketika dia keluar masjid. Ya. Kalau pakai di rumah silakan. 997 قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبر حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان قال حدثنا بكير بن عبد الله بن أشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله قالت قال لنا رسول الله إذا شهد إحداكن المسجد إذا شهد إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم apabila seseorang dan mau menghadiri masjid jangan dia menyentuh wangi-wangian. Jangan dia menyentuh wangi-wangian. 998 hadatsana Yahya bin Yahya wa Ishaq bin Ibrahim qala Yahya akhbarana Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Abi wa Farwa an Yazid ibn Khusayfa an Busr bin Sa'id an Abi Hurairah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyam ra'atin asabat bakhuran fala tashhad ma'na al-isha al-akhirah. Wanita manapun juga yang memakai wangi-wangian, maka jangan dia hadir bersama kami sholat yang terakhir, isya yang terakhir, yang isya yang telah larut malam. Berikutnya 999, hadatsana Abdullah bin Ibnu Maslamah Ibnu Qa'nab, wal hadatsana Sulaiman yani Ibnu Bilal. An Yahya wahuwa Ibn Sa'id an Amrah binti Abdurrahman anna sami'at Aisyata zawja Nabi sallallahu alaihi wasallam taqul law anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a ma ahdatha an-nisaa wa lam na'ahunna al-masjid kama muni'at nisaa bani Israil qala faqultu lil Amrah an-nisaa bani Israil muni'at al-masajid muni'at al-masjid qalat na'am. Dari Aisyah, ini tadi dari Zainab, dari Abu Hurairah, dari Aisyah. Ya? Aisyah istri Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya Rasulullah melihat apa yang dilakukan oleh wanita, berarti di ujung umurnya Aisyah, dia melihat perbuatan wanita pada zaman dia sudah berubah dari zamannya Rasul. Sehingga dia mengatakan, kalau saya Rasulullah melihat ma ahdatsan nisa, apa yang dilakukan oleh wanita, lamana'hunna minal masjid. Sungguh Nabi telah melarang mereka dari masjid. Kama muni'at insa'u bani Israel, sebagaimana wanita-wanita bani Israel dilarang datang ke tempat ibadah. Ya, qala faqultu li Amrah, lalu aku mengatakan, seorang perawi mengatakan li Amrah, anisa'u bani Israel muni'at di masjid, apakah wanita-wanita bani Israel dilarang datang ke masjid? Qalat na'am, dia mengatakan iya. Hadis sanad ya hadis nomor 1000 ini matanya sama dengan sanad yang berbeda. Dari hal ini, hadis-hadis yang telah kita sampaikan ya, bahwa dilarang ya, dan hadis-hadis bab ini tampak sekali zahir anna la tamna' al-masjid, bahwasanya wanita itu tidak dilarang ke masjid. Lakin bi syurut dzikraha al-ulama makhudatan min al-hadis. Bi syurut dzikraha al-ulama makhudatan min al-hadis. Akan tapi dengan syarat yang telah disebutkan ulama yang diambil dari hadis-hadis, wahuwa alla takuna mutatayyibah, tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh berparfum, wala mutazayyina, tidak boleh juga berhias diri. Tadi pakai make up, pakai bedak, pakai cubibir, ya. Wala dzata khilalin, khilakhil yusma'u sawtuha. Tidak juga memakai gelang kaki yang bisa didengar cekring-cekringan kakinya. Sebab kan dia jalan enggak ada lampu dahulu. Ini suara apa ini? Udah ini suara wanita nih jalan nih gitu kan. Diketahui itu mendorong nafsu setannya naik gitu. Bau tercium harum setannya naik. Wala thiyabun fakhir, tidak juga di pakaian yang mewah, mau kena yang harga sejuta ya, pakai mau kena hias-hiasnya, nah, jangan, gak boleh berhias-hias. Wala mukhtalita birrijal, tidak juga bercampur baur dengan wanita, dengan laki-laki yang bukan mahram. Wala syabata wa nahya mimman yuftanna biha, tidak juga anak-anak gadis yang mungkin bisa terjadi fitnah ya. Malahan terkadang anak gadis lebih semangat datang ke masjid karena ada anak laki-laki muda-mudi ya. Nah, ini termasuk yang dilarang oleh ulama, karena ulama melihat ada sini ada ilat. Ilatnya yaitu kalau ada pekat, dilarang kalau seandainya pakai wangi-wangian berarti akan memunculkan fitnah. Wa alla yakuna fit tariqi ma yakhafu bihi mafsadatan wa nahwiha wa nahwaha. Jangan ada la yakunu fitnah ma yakhafu bihi mafsadatun wa nahwiha, dan dengan syarat di dalam jalan menuju ke masjid tidak ada yang dikhawatirkan munculnya fitnah atau yang mengganggu. Wa hadha nahyi an man'ihinna min al-khuruj mahmulun ala qira'ati tanzih. Larangan mereka, hadis tentang melarang mereka ya untuk keluar ke masjid mahmulun ditafsirkan maknanya adalah karahatut tanzih, makruh hukumnya dilarang ya, makruh dilarang. Idza kanat al-mar'atu dzata zawjin أو سيد وجدت الشروط المذكور وإن لم يكن لها زوج ولا سيد حرم منع إذا وجدت الشروط. Ini apabila wanita tadi hukumnya makruh, dilarang apabila dia punya suami atau dia punya tuan dan syarat-syarat terpenuhi ya. Tapi kalau seandainya dia belum punya suami, tidak punya tuan, maka dan syarat terpenuhi maka haram untuk dilarang ya. Yang melarang berarti tadi kalau punya suami ya mungkin melarangnya suaminya, maka suaminya makruh untuk melarang. Tapi kalau seandainya dia belum punya suami ya, orang lain dia gak boleh melarang ya, biarkan asalkan terpenuhi syarat-syaratnya. Faitakhidnahu dagalan, maknanya tadi adalah dijadikannya sebagai fasad, khida, penipuan atau hal-hal yang diragukan. Baik. Di dalam hadis hadis di atas, di antara yang pelajar bisa kita ambil, fi dalilu ala jawazi qaulil insani la isya ila akhir. Wa amma manuqala ala al-asami anu qala min al-muhal qaulul amat al-isya ila akhir, li'anu laysa lana illa isya al-wahida. Fala tusab al-akhir. Fahada al-qaulu walabdul hadha al-hadith. وقد ثبت في صحيح مسلم أن جماعات من الصحابة وصفوا بالعشاء الآخرة وألفاظهم بهذا المشهور في هذا الباب في هذه الباب التي بعدها والبخور بتخفيف خاء وفتح الباء يعني disebutkan di sini bahwa dilarang mereka untuk menghadiri ya, tidak boleh menghadiri bersama kita solat akhir solat akhirah. Di sini terjadi perbedaan pada ulama, bolehkah isya itu dimakan dengan isya akhirah yang terakhir? Karena isya itu kan hanya satu. Tidak ada dua, tidak ada isya awal, ada isya akhir. Maka ulama mengatakan dengan sebutan Nabi menyebutkan isya akhirah, maka itu boleh. Ya. Kemudian perkataan dari Aisyah, kalau seandainya Nabi melihat apa yang telah dibuat oleh wanita, sungguh Nabi akan melarang mereka dari masjid. Maksudnya perbuatannya dalam menghiasi, berpakaian, pakaian yang indah, kemudian berwangi-wangian. Nah, itu yang menyebabkan yang mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarangnya kalau seandainya seperti itu, karena berbeda dengan keadaan pada zaman Nabi SAW. Maka oleh karena itu ulama mengambil sebuah kesimpulan bahwa wanita itu boleh hadir ke masjid dan tidak boleh dilarang apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Syaratnya tidak boleh pakai wangian, tidak boleh berhias diri, ya, yang bisa mendatangkan fitnah. Hukum larangnya ya ditafsirkan atau dipahami sebagai karahatut tanzih. Karahatut tanzih itu adalah makruh, makruh untuk melarang. Ya. Tapi kalau seandainya belum punya suami yang orang lain ya dilarang untuk melarangnya. Selama tidak terjadi apa, selama dia memenuhi syaratnya. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.